Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah siap untuk kita bacakan. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apa seorang istri tidak boleh marah sama sekali sama suami? Karena kadang-kadang suami bikin istri kesel, enggak ngerti dengan keadaan istri yang banyak sekali kerjaan. Ya, kerjaan rumah, kelahan. Walaupun marahnya atau keselnya disimpan dalam hati, atau apa tetap seorang istri tidak boleh marah sama sekali? Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, sebagai manusia, kadang marah, kadang ridho. Wajar saja kalau seorang wanita atau seorang istri marah kepada suaminya. Tetapi yang menjadi catatan penting, nasihat penting adalah biduni tatwil, tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan. Marah, ungkapkan semua apa yang kamu maukan, setelah itu selesai. Mohon maaf kepada suaminya dan kembali seperti sedia kala. Ini barakallahu fikum, karena suatu marah dalam bentuk menyampaikan ungkapan isi hati kadang penting. Mengapa saya katakan kadang penting? Karena kadang-kadang suami, ya mohon maaf ya, dablek bahasanya ya, dia tidak bisa memahami apa yang ada pada wanita. Sehingga, sampai wanita itu marah, keluar isi hatinya, baru dia paham. Oh, ternyata karena itu. Ini barakallahu fikum, tentunya kaum laki-laki bisa memahami dirinya sendiri, sebagaimana dia bisa memahami istrinya. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga, walhamdulillah, perkara-perkara seperti itu sebagai bumbunya kehidupan rumah tangga. Tidak akan satu rumah tangga berjalan mulus terus. Ya. Ada pernik-perniknya, ada kadang-kadang terjadi seperti itu, marah suami, marah pada istrinya, atau istri marah pada suaminya. Tapi jadikan. Jadikanlah perkara itu sebagai perkara yang memperbaiki kehidupan ke depan. Jangan menjadikan sebagai sebab permusuhan dan kemudian berlarut-larut panjang, na'udzubillah, kalau sampai kemudian terjadi perceraian. Ini kebablasan namanya. Tetapi kalau marah, bertikai, dan itu adalah sesuatu yang kadang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi catatan tadi, jadikanlah sebagai pelajaran untuk memperbaiki kehidupan kedepannya. Oh, kalau begitu saya paham. Ternyata istri saya itu begini. Setelah marah. Ini barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Itu yang saya nasihatkan. Jangan berlarut-larut. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, jika saya seorang istri diperintahkan orang tuanya pulang untuk mengurusi mereka di masa tua. Di masa tua mereka, karena cuma saya anak yang diharapkan oleh kedua orang tua. Pertanyaannya, apakah saya harus pulang atau tetap tinggal bersama suami sementara saya bertempat tinggal di beda provinsi dengan orang tua? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia merupakan seorang yang harus berkhidmat pada suaminya. Dengan kata lain, kalau saja seorang boleh sujud pada orang lain, maka seorang wanita wajib sujud pada suaminya. Dan kaum laki-laki atau seorang laki-laki wajib sujud pada ibunya. Kalau boleh sujud manusia pada manusia. Artinya apa? Seorang istri, dia berkewajiban kepada suaminya. Sedangkan seorang laki-laki berkewajiban pada orang tuanya, ibunya. Baik, ibu bapaknya. Kalau begitu, jawabannya sudah jelas. Dengan izin suami. Bagaimana kalau tidak mengizinkan? Bujuk supaya mengizinkan. Tolong, wahai suamiku. Ini bapak saya begini, ibu saya begini. Supaya dia memberi keridhaan dan mau mengantarkan kamu ke rumah orang tuamu. Barakallahu fikum. Berilah pengertian pada suami agar mereka mengizinkan. InsyaAllah. Kalau mereka itu orang-orang yang saleh, memiliki hikmah, bijak, niscaya dia akan mengizinkan, bahkan akan mengantarkan kamu ke sana biiznillahi ta'ala. Kalau memang tidak ada orang lain yang bisa mengurusi orang tuamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pokoknya jawabannya adalah dengan izin suami. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, mohon bimbingannya Ustaz, bagaimanakah bimbingan Islam yang benar saat ada dua orang lelaki yang soleh datang hendak meminang seorang wanita. Langkah wanita untuk memilih dan menolak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sebagaimana seorang laki-laki dianjurkan untuk memilih yang bagus agamanya, fadfar bidatid din taribat yadak, carilah yang bagus agamanya, kalau tidak celaka engkau. Itu kepada kaum laki-laki ketika mencari istri. Maka demikian pula seorang wanita kalau dia harus memilih yang ini apa yang itu, fadfar bidatid din, carilah yang bagus agamanya. Dan saya ingatkan kembali, bagus agamanya bukan teori saja. Bagus agamanya adalah teori dan praktiknya. Artinya bagus agamanya adalah bagus tingkah lakunya, ibadahnya, akhlaknya. Itu yang dimaksud. Maka mana yang bagus di antara dua itu, ambillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya mempunyai seorang suami yang memperlakukan saya dengan baik. Dia seorang yang sabar, penyayang, dan bekerja keras. Tapi dia agamanya jelek dan suka bermaksiat ketika di luar dengan wanita lain. Saya sudah berusaha menasihati dan pernah minta diceraikan, tapi dia enggak mau menceraikan saya, dan setahu saya, dia masih suka berbohong dan bermaksiat di luar sana. Ustaz, dengan masalah yang sedang saya hadapi, harus bagaimana sekarang? Kondisi saya sedang hamil, menghadapi suami yang masih malas sholat, suka bermaksiat. Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Semestinya kalau dia baik kepadamu, penyayang, Masya Allah, semestinya dia harus lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepada manusia bisa baik, mengapa dia tidak bisa bersikap baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, solatnya, kewajiban-kewajibannya. Barakallahu fiikum. Maka nasihat saya, wallahu ta'ala alam, engkau tetap sabar dan menasihati suamimu. Karena engkau sudah mengatakan bahwa dia orangnya baik. Nasihati dengan baik. Mudah-mudahan kalau dia baik, dia bisa menerima nasihatmu. Nasihati dan sabar. Yang kedua, hendaklah jangan tajassus dan jangan berburuk sangka. Sebab di sini ada kalimat, setahu saya, dia suka bohong, atau dengan mengatakan bahwa di luar sana dia begini dia begitu, dari tahu dari mana di luar sana dia begini dan begitu. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang terlihat saja, yang tidak terlihat, wallahu ta'ala alam, kamu berbaik sangka dulu pertama kali, baru kemudian menasehati sebelum terjadi, bahasanya sebelum terjadi, walaupun ternyata sudah terjadi. Mas, hati-hati, jangan begini, jangan begitu, haram. Mas, jaga hijab, jaga pergaulan, karena sekarang ini banyak fitnah begini dan begitu. Ila akhirnya. Sehingga nasihatnya berdasarkan husnudzan, pencegahan, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Afan Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika seorang suami selalu kesal, marah-marah, bahkan acuh, tak peduli, tak membiayai berobat, menyuruh istrinya pergi ke rumah sakit menggunakan Gojek motor online kepada istrinya yang sedang sakit kronis? Bolehkah khulu karena suami seperti itu terus? Jazakallahu khairan. Wajar kalau seorang istri marah. Kalau suami seperti ini, Rasulullah SAW maaf ya, bagaimana mungkin tidak peduli, tidak membiayai berobat, bahkan menyuruh ke rumah sakit sendiri dengan gojek motor. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW maaf ya. ini suami yang sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Allah yahdi, semoga Allah berikan petunjuk kepadanya. Maka kalau engkau bisa sabar dengannya, silakan. Kalau engkau mau khulu juga tidak mengapa, karena itu sudah merupakan perkara yang wajar untuk meminta khulu ke pengadilan. Khulu itu bukan kepada suami mintanya, ke pengadilan gugat cerai. Tetapi barakallahu fikum, jawaban ini berdasarkan dari apa yang disampaikan di sini. Kalau ternyata tidak demikian, ya beda lagi jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Berarti saya katakan, kalau memang seperti itu, dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, maka ini adalah satu perkara yang sangat besar bagi seorang suami. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang selanjutnya, bismillah, mohon nasihatnya Ustaz bagi ikhwan yang sudah berkeluarga tapi tukang tidur. Suka tidur kalau sudah sholat subuh sampai pagi, bangun di saat matahari sudah sangat panas. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tukang tidur ya. Bukan tukang bangunan, tukang tidur. Memang tidur ba'dal fajr, setelah sholat fajr, tidak ada larangan. Beberapa ulama memberikan fatwa tidur ba'dal fajr tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang. Tetapi kalau kemudian dia tidur sampai siang hari, terus untuk apa dia hidup kalau diisi untuk tidur dan tidur dan tidur? Barakallahu fikum. Bukankah dia memiliki kewajiban-kewajiban untuk mencari ma'isyah, punya kewajiban untuk memperhatikan istrinya, mengajak ngobrol istrinya, duduk di pagi hari dengan secangkir kopi dengan istrinya, berbicara tentang anaknya, berbicara tentang rumahnya. Itu suatu yang semestinya ada jadwal khusus bagi para rumah tangga atau bagi para suami istri. Jangan sampai habis untuk tidur, begitu bangun terburu-buru keluar. Lupa kalau di rumah itu ada seseorang yang merupakan istrinya. Ini nasallallahu alaihi wasallam perlu dinasehati dan perlu diingatkan. Dan seorang istri bisa membantunya. Membantunya untuk mengatur waktu. Jadi dengan baik, dengan ucapan yang baik, siapkan bekernya, jam sekian bangun, jam sekian silakan tidur, jam sekian begitu. Supaya terbantu. Jangan-jangan dia tidur kemudian, ya namanya orang tidur, dia tidak bisa bangun kecuali dibangunkan. Itu kadang-kadang penyakit itu terjadi pada beberapa kaum laki-laki. Ketika tidur, lupa bangun. Nggak bisa bangun kecuali dibangunkan. Maka harus dibangunkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan terakhir. Ini namanya pertanyaan dari kaum hawa semua, Ustaz. Curhat, Ustaz. Ya, yang terakhir, bismillah, Fan Ustaz mau bertanya, berdosakah seorang istri jika tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, baik itu dalam mendidik anak atau mengurus rumah tangganya dan sebagainya, disebabkan karena si istri jatuh sakit selama beberapa bulan? Kalau sebabnya karena jatuh sakit beberapa bulan, ya tidak salah. Mudah-mudahan tidak dosa, karena ada udur. Tetapi kalau dia melalaikan tanggung jawabnya tanpa ada udur, itu yang dosa. Tetapi kalau dikatakan sakit beberapa bulan, maka tidak dikatakan dosa. Itu adalah udur. Mudah-mudahan suaminya bisa memaklumi. Mudah-mudahan suaminya bisa mengerti tentang keadaan istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar semuanya. Dan inilah beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita bacakan, belum bisa kita jawab, insya Allah kita akan kumpulkan dan kita akan bacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.